wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Mudah-mudahan masuk surga sekeluarga dan surganya surga Firdaus yang paling tinggi, dan di surga Firdaus nanti mudah-mudahan bisa berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil rahman, allamal qur'an, khalaqal insan, allamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cuma untuk bisa masuk surga itu harus sabar ibu-ibu. Seorang sahabat Nabi berkata kepada sahabat yang lain, mau aku tunjukkan kepada kamu orang yang bakal masuk surga di sekeliling kita. Kata sahabat yang satu, mau? Nih perempuan ini nih, perempuan ini calon surga. Kenapa? Karena perempuan ini suatu hari datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan supaya sembuh dari penyakit ayan, epilepsinya. Doanya apa? Karena kalau sembuh, dia berharap tidak tersingkap lagi auratnya pada saat dia terserang penyakit ayan, epilepsinya. Jadi dia datang kepada Rasul, ya Rasul doakan aku semoga sembuh sebab aku takut tersingkap auratku. Saking menjaga auratnya. Oleh Imam Nawawi hadis ini diletakkan di bab sabar dalam kitab Riyadhus Salihin. Riwayatnya muttafaqun alaih. Kemudian Rasul bilang sama dia, kalau kamu mau sebaiknya kamu bersabar, tapi kalau kamu mau juga aku doakan. Kalau kamu bersabar atas penyakitmu, maka jaminannya adalah surga. Ibu-ibu minta mana? Minta sabar atau minta sembuh? Ini namanya perempuan tuh semuanya penting. Kamu disuruh milih dua-duanya gimana? Ya, makanya sekarang suami juga bingung. Ikut bingung gara-gara bininya. Menurut papa yang mana? Serah. Dibilang A, dia minta B. Dibilang B, minta A. Sudahlah, mau dua-duanya. Baik, kata Rasulullah SAW, in syi'ta fasbir. Kalau kamu mau, sebaiknya bersabar, maka buat kamu surga. Tapi jika kamu mau, aku doakan. Itu bahasa Nabi kepada perempuan ini. Apa kata dia? Kalau begitu, aku memilih sabar untuk penyakitku sambil aku mencari obatnya. Fatakashaf. Jadi sabar yang dimaksud ini bukan berarti diem, ya. Sabar sambil mencari solusi kesembuhannya. Tetapi doakan aku semoga tidak tersingkap auratku. Nah itu permintaan dia. Sama kayak ibu-ibu mau dua-duanya, tapi beda cara. Beda cara. Jadi tekanannya, fa'atakashaf an maradi, aku akan bersabar untuk mencari solusi kesembuhan bagi penyakitku. tetapi doakan aku semoga auratku tidak tersingkap. Nah, gara-gara inilah sahabat mengatakan ini perempuan calon penghuni surga. Kau ibu-ibu di sinilah, gitu-gitu. Agak-agak mirip gitu. Sama-sama pengen masuk surga gitu, mirip banget gitu. Cuma beda caranya aja. Nah, jadi memang untuk bisa seperti itu harus bersabar, Bu ya. Ngomong-ngomong sabar itu apa sih? Sabar itu apaan? Kalau menerima itu pasrah. Yang ditanyakan sabar apa sabar? Sabar adalah menahan diri dari setiap yang tidak disukai. Mohon ulangi, apa itu sabar? Tapi kan sabar ada batasnya. Pertanyaan berikutnya, sampai di mana batasnya sabar? Selalunya hadis-hadis tentang sabar itu ganjarannya surga. Selalunya, coba deh buka bab hadis tentang sabar. Barang siapa yang bersabar kehilangan dua kecintaannya, maksudnya kehilangan dua matanya, maka jaminannya adalah surga. Jadi selalu saja jaminan orang yang bersabar itu selalu surga. Kenapa? Karena batasnya sabar itu setelah kedua kaki menapak di surga. Jadi kalau ditanya, sampai kapan sih Ustaz batasnya sabar? Nah gitu. Sampai tanggal berapa? Nah, gitu. Sampai tanggal 32 bulan 13 tahun kiamat gitu. Batasnya sabar adalah sampai kedua telapak kaki menapak di surga. Kenapa? Hanya di surga saja kita tidak akan mendapatkan yang tidak kita sukai. Selama masih di dunia, contoh nih, yang sebel sama lakinya, misalnya. Contoh. Sama kayak Pak Jokowi bilang contoh. Kalau akan dipakai infrastruktur. Semalam ada dialog di sini dengan Pak Anggito. Jadi Akal udah punya program baru namanya Akal Strategic Forum. Jadi saya harus mengumpulkan setiap tokoh yang pro dan kontra untuk bertabayun. Karena Panggito ini ya sebetulnya sakit juga diserang oleh Pak Yusril di media. Karena Pak Yusril mengambil informasi dari Kompas. Kompas sudah melintir, nah, gitu loh. Nah, sebagian besar ibu-ibu 99% kebanyakan informasinya sudah melintir. Makanya saya tuh nggak mau percaya sama media. Misalnya saya baca Agim memutuskan untuk mundur dari kontestasi kepemimpinan Jawa Barat. Saya nggak percaya. Sebelum saya telepon langsung sama ini hari gini nih, serem. Apalagi ibu-ibu tadi. Wah, udah kecewa semua. Padahal BPKH, Badan Penyelenggara Keuangan Haji itu tidak di bawah presiden. Ini lembaga tinggi negara baru ini. Dan mereka bikin sendiri program kerjanya. Jadi bukan berarti kemudian Pak Jokowi yang pegang duit. Ini saya baru tahu semalam gitu. Hah? Yang nanti presiden. Iya. Nah itu. Jadi jangan salah paham. Makanya waktu beliau bilang itu contohnya. Gitu. Ya memang kalau dipakai infrastruktur. Gitu loh ceritanya. Jadi bukan presiden yang make. Nanti yang menentukan tim ini ada dewan pengawas, ada DPR gitu. Cuma kan orang nyerangnya udah presiden aja, memang salah ininya sih sebetulnya. Salah momentumnya presiden ngomong gitu. Sampai kemudian Pak Anggito bilang, coba kalau yang ngomong itu ke masyarakat pasti gak ribut. Seandainya yang ngomong itu UBN, dia bilang begitu. Seandainya yang bilang UBN bilang dana itu untuk infrastruktur, mungkin masyarakat gak marah. Tapi karena ngomong-ngomong presiden, di mana kondisi psikologis umat Islam lagi sensi, jadi kemana-mana kan larinya. Ya ini sekedar tabayun aja semalam. Nah kembali ke kasus kita. Jadi dalam banyak hal, saya mau cerita tadi tentang apa? Tentang sabar nih ya. Sampai kaki ke surga baru bisa menapak. Ya. Sampai bisa menapak di surga. Karena cuma di surga kita tidak mendapati apa yang tidak kita suka. Di surga itu kita hanya mendapatkan semuanya yang kita suka. Lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka, semua yang mereka sukai ada di surga. Enggak ada yang mereka tidak sukai di surga. Itu. Waladaina mazid. Dan kami tambahkan satu bonus lagi. Untuk kelas-kelas tinggi yang tadaburnya enggak suka absen. Gitu. Maka punya bonus lain orang-orang yang menjalankan Al-Quran. Apa? Waladaina mazid, akan tambah bonus dariku, dia bisa melihat wajahku. Nah mudah-mudahan ibu-ibu di sini yang terpilih, ya mudah-mudahan yang terpilih bisa melihat wajah Allah. Hanya orang-orang yang dikasihi saja yang bisa melihat wajah Allah. Cuma kita suka salah saham sama Allah. Kalau doanya dikabulkan, bersyukur gak? Kalau gak dikabulkan, bersabar gak? Insya Allah. Nah, itu pun masih kelas ringan sebetulnya. Yang doanya dikabulkan bersyukur, gak dikabulkan bersabar, itu kelas ringan. Ya kelas standar lah gitu. Kelas basic. Belum masuk kelas surga Firdaus yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mau naik tingkat enggak? Ya, kalau mau tingkat begini. Kalau nanti satu hari doamu dikabulkan, ya. Bersabarlah. Tapi kalau satu hari doamu tidak dikabulkan, bersyukurlah. Bukan dibalik, naik tingkat. Misalnya, hari ini doa ibu dikabulkan. Rumahnya laku terjual, tanahnya laku terjual. Apalagi misalnya, dapat duit banyak kan gitu ya. Sabarlah. Segera bagi-bagikan kepada yang berhak, bersabarlah untuk tidak makan sendiri. Sabar. Berbagilah sebanyak-banyaknya kepada yang berhak. Berani gitu? Insya Allah. Kalau satu hari doa ibu-ibu tidak dikabulkan, bersyukurlah karena doamu yang kamu minta itu maunya kamu. Doa kamu gak dikabulkan itu maunya Allah. Hidup mau cari maunya siapa? Terus kalau gak dikabulin, seneng gak? Nah disini ujiannya. Tadi katanya mulutnya bilang mau cari maunya siapa? Maunya Allah gak dikabulin, nerima gak? Hari ini doamu tidak dikabulkan itu maunya siapa? Maunya Allah. Pasti bagus gak buat kita? Nah, pertanyaannya, suka bersyukur gak kalau doanya gak dikabulin? Malah. fisik dengan hasil doanya itu malah jauh kita dari Tuhan. Iya. Jadi ini nih kelas, untuk kelas ibu-ibu sudah bisa diajak ngomong gini. Saya mau tanya sekarang, kalau doanya dikabulkan, bersyukur atau bersabar? Ya. Kalau doanya nggak dikabulkan, bersyukur atau bersabar? Hebat banget ya. Luar biasa ibu-ibu ini. Padahal udah lama absen nggak ngaji. Kok tiba-tiba ilmunya langsung tinggi ya. Luar biasa nih. Ya mudah-mudahan doanya gak dikabulin semua. Baik. Nah sampai di sini. Aku maha Allah. Waiklah gitu. Itu. Begitulah orang-orang yang bakal mendapatkan surga itu. Jadi jangan suka salah saham sama Allah gitu ya. Semua kehendak Allah, takdir Allah pasti baik. Ya. Ya terserah Allah aja deh gitu. Baik, pada hari ini kita akan mentadaburi surah Ali Imran ayat 23 sampai ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan di depan? Jelas gak? Kurang? Ya udah segitu lah. Alam taro ilal ladhina utu nasiban minal kitab يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Jadi alam tara, tidakkah kamu memperhatikan apa? Dan berarti di sini kita disuruh memperhatikan. Perhatian. Ini penting nih. Apa yang perlu diperhatikan? Innalladzina utu nasiban minal kitab. Perhatikanlah orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Alkitab. Jadi sebetulnya dapat Alkitab itu nikmat besar sekali. Nih, pulang dapat satu ayat saja nikmatnya luar biasa, seperti terbuka satu pintu langit dan satu pintu surga. Satu ayat saja. Kalau dapat Alkitab. Sebab kita udah dapetin jalan nih, udah menemukan alamat nih. Alamat masuk surga, alamat berjumpa dengan Allah. Senang gak, Bu? Kalau gak dapat Alkitab gimana? Gak tahu alamat. Gak tahu mau jalan kemana hidupnya. Gak tahu destinasinya itu kemana dia. Yudha'u utu nasibam minal kitab. yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Ada orang yang telah diberikan Alkitab, lalu mereka diseru kepada Alkitab itu, supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Jadi Al-Quran sebagai Alkitab atau Taurat, Injil sebagai Alkitab itu diturunkan itu agar dijadikan sebagai apa? Hukum. Hukum di antara kita. Detail sekali aturan main hukumnya itu. Bagaimana jadinya kalau hidup tanpa hukum? Kacau gak? Sekarang, aturan siapa yang paling hebat untuk kita gunakan? Pasti aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, uniknya, ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, kemudian sebagian dari mereka berpaling, enggak mau pakai hukum Allah yang ada di dalam Alkitab, yaitu Taurat pada saat itu. Puncak keberpalingan mereka digambarkan di ayat ini, وَهُمْ مُعْرِضُونَ, dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Maksudnya, hatinya menolak, badannya menentang. Itu mu'aridun namanya. Ada orang, hatinya menentang, badannya kelihatan menerima. Munafik nih ya. Ada orang, hatinya sedikit menentang, tapi dia berjuang melawan, sehingga kemudian dia bisa menjalankan. Nah, ini kelompok yang apa yang disebut dengan orang yang suka menghinakan dirinya. Nafsul lawwamah ini. Terus dia kesel sama dirinya sendiri, kenapa sih menolak? Gitu. Ada as-sabiqun bil khairat, orang yang bersegera, pokoknya kalau ada panggilan Allah dan itu berisi tentang hukuman Allah, hukum-hukum Allah di dalam Alkitab, cepat dia sambut. Jadi ada tiga kelompok manusia sebetulnya. Ada kelompok pertama yang bersegera, ada kelompok yang biasa-biasa saja, dan ada yang kelompok zalim terhadap dirinya sendiri, terhadap Alkitab itu. Jadi cara manusia menyikapi Alkitab, terutama hukum Allah, itu ada tiga kelompok besar. Yang pertama, sabiqun bil khairat. Kelompok pertama itu kelompok yang cepat kalau ada Alkitab dia baca, lalu berisi tentang hukum, dia langsung bersegera mengerjakannya. Ini as-sabiqun bil khairat. Seperti ibu-ibu di sinilah kira-kira kayak gitu. Dan yang kedua, muqtasib. Ya, sebisanya aja lah. Beragama tuh gak usah sungguh-sungguh banget lah. Beragama tuh biasa-biasa aja. Gak usah terlalu fanatik gitu ya. Ya. Ini ada kelompok seperti ini. Dan kelompok ketiga, zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi kayak begini nih. Hatinya menolak, badannya membelakangi. Ini menunjukkan puncak keberpalingan mereka terhadap hukum Allah yang tertulis di dalam Alkitab, padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seneng gak bu dapat Alkitab bu? Saya diundang ke satu acara, dikasih si alamat, tapi masih remeng-remeng nih, di mana ini alamatnya? Enggak jelas. Enggak jelas di mana alamatnya, Jakarta mana gitu alamat ini. Tapi alhamdulillah saya dikasih GPS. Ya. Saya ketik. Baru teman ini dia ngundang, dia apa, tetangga saya waktu kecil. Ustaz tolong dong, mami mau pergi haji. Nah si maminya ini sama kayak mami saya lah waktu masih kecil itu. Saya suka nonton TV di rumahnya dulu. Kalau di rumah lagi dilarang, nontonnya di situ gitu. Hebor. Nongkrong gitu kan. Sayang dia, kadang dikasih makan saya sama teman saya itu. Udah lama baru kali ini mau pergi haji, lama sekali. Baru dikasih alamat di Bekasi Ujung, saya enggak paham. Sama teman saya bilang buka aja GPRS gitu. GPRS. Ya udahlah. Gitu. Udah nulisnya salah juga kan, GPRS dia bilang. Ya udahlah. Untung ada apa tadi? RTGS. Tulang lagi ya? Hah? Ya, dapat lagi NPF. Ya situ. Akhirnya dengan mudahlah saya menemukan alamat. Coba kalau saya enggak mau pakai tuh GNPF tadi misalnya. Ya? Enggak ketemu. Jadi senang enggak dikasih GPS sama Allah itu? Senang banget. Kok ada yang berpaling ya? Berarti dia tidak paham bahwa GPS itu adalah alamat sampai ke surga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Jadi sebetulnya menjalani hidup itu kalau kita dapat Alkitab dari Allah ini enak banget. Yang mau berangkat haji tahun ini angkat tangan dari jamaah kita. Angkat tangan Bu, mau saya doain. Yang berangkat, jadi berangkat tahun ini. Satu, dua, yang akan jadi berangkat dalam waktu dekat. Satu, dua, ada lagi? Tiga. Saya doakan dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa nanti di sana ya. Ya, ini sinyal, sinyal. Ya, kalau tiba-tiba saya diganti, nanti berarti lagi di sana ingin mengawal yang tadi mau berangkat itu agar saya bimbing nanti di Arafahnya sama saya ya, pamit sama anunya, izin sama apa pembimbingnya, saya mau ketemu Ustaz Bakhtiar Nasir di Arafah gitu ya, nanti saya bimbing ya. Mudah-mudahan. Tapi saya mau bilang begini, sebetulnya untuk berhaji itu mudah kalau ikuti alurnya kan gitu. Enggak mesti kalau uang terusnya susah lah. Tapi uang juga gampang datangnya kalau sudah waktunya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk ibu-ibu di sini ini harus ada jalan-jalan yang pintas masuk surganya. So kalau kita reguler nih. Daftar tunggu bisa saja nanti ketika ekonomi baik gitu ya, daftar tunggu bisa saja 40 tahun. Sekarang baru 20 tahun kan? Ya, yang reguler nih. Ada yang berangkat 20 tahun, 40 tahun lagi daftarnya di umur 50. Antrian itu kalau masih hidup kali ya gitu. Tapi tentu kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah gitu ya. Makanya kalau ada seruan dari Allah ya, ada aturan jalan dari Allah, ikuti, karena akan ada jalan-jalan pintasnya. Jalan-jalan tolnya dari Allah Subhanahu wa taala supaya gampang berbahagia, gampang masuk surga. Tapi dalam kasus ayat ini ada orang udah dikasih Alkitab, dipanggil lagi sama Allah. Ya? Kan ada yang bilang, mungkin saya belum dipanggil kali Ustaz. Kan ada kayak gitu. Budek kali lu ya. Panggilan udah lama. Kapan? Tuh baca di surat Ibrahim. Enggak baca. Itu dia sih. Dikasih Alkitab, udah dipanggil, kagak dibaca. Telat. Iya juga ya. Iya juga lah. Gitu. Terus selama ini kemana aja? Nah itu dia Ustaz. Dia itu dibelanjain apa? Nah ini dia. Gimana mau berangkat haji? Nggak nabung. Lihat tuh, mau jajan nabung? Tukang bubur aja? Itu sinetron ya. Maija naik haji, terus tukang bubur naik haji. Nah ada judul sinetron baru, Maija jualan bubur buat pergi. Baik ibu-ibu sekalian, ada satu kaum sudah diberi Alkitab, dipanggil, malah membelakangi. Orang-orang seperti ini jenis manusia apa? Orang yang paling zalim di dunia ini. Ada pengajian seperti ini nih Bu, majelis tadabur seperti ini. Ya Allah, ini nikmat besar. Ya minimal buat saya lah. Minimal lah ya, gitu. Bisa ngelihat pelototin 2 jam 3 ayat itu bagi saya nikmat besar. Ini pencerahan yang luar biasa. Yang disebut dengan hidayah itu apa sih hidayah? Ilmu. Hari ini kita lagi nyari apa? Nyari hidayah. Dapat satu ayat hidayah enggak itu namanya? Oh, mahal sekali. Mahal sekali Ibu-ibu. Nah sekarang dikasih tahu kenapa kok bisa manusia jadi begitu ya? Ya dikasih Alkitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kok malah berpaling? Apa sebabnya? Ini sebabnya. Ikuti saya. Dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Nih dengerin nih, ini sebab kenapa dia jadi error kayak gini. Coba perhatikan, saya bacain terjemahnya, ibu-ibu yang simpulkan ya. Sebutkan pointer-pointer errornya mereka. Di mana errornya ini? Ya. Hal itu adalah kenapa kok bisa mereka berpaling? Karena mereka mengaku, ketika kalau kita tanya sama mereka, how could you gitu, kok bisa kamu berpaling, kok bisa? How could gitu. Mereka dengan bangga lagi ngaku, nih udah bodoh kuadrat lagi. Kan ada orang tahu dirinya tahu, ada orang tahu dirinya tidak, tapi ada orang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, biasanya sok tahu. Nah ini yang begini nih manusianya biasanya. Yang bodoh kuadrat itu, kuadrat itu pangkat berapa? Kalau pangkat 3? Lupa ya? Kalau pangkat 4? Kuat. Pangkat 5? Saya gak tahu di pangkat berapa di orang ini. Udah pangkatnya pangkat lebih deh ini. Tahu gak argumennya apa? Lantanasanamnar, kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu yang pertama argumennya. Illa ayyaman ma'dudat. Kalaupun kami ini disentuh api neraka, gara-gara kamu dulu pernah musyrik, dulu nenek kami, nenek moyang kami itu pernah musyrik, ya paling kami juga hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Di ayat lain disebutkan 40 hari lah maksimal. Perhatikan baik-baik, ini argumen yang tidak didasari oleh fakta yang nyata. Bahaya loh. Bahaya landasan ideologi seperti ini bahaya. Dan diam-diam sebetulnya dalam kehidupan kita nih, kita ini gak punya akidah yang kuat, artinya tidak punya ikatan ideologi yang kuat. Akidah itu ikatan. Merasa terikat dengan sebuah ikatan ideologi yang kuat gitu. Seperti perempuan tadi, seharusnya kan kalau orang lagi ayan, tersingkap auratnya, dimaafkan gak? Tapi dia gak mau. Gak mau tersingkap walaupun kena penyakit. Namanya udah hilang akal. Harusnya ketika hilang akal itu kondisinya kan ma'fu anhu, rufi'al qalam. Tapi karena dia punya ikatan ideologi yang kuat terhadap Tuhannya, mohon didoakan kalau nanti lagi ayam sekalipun jangan sampai auratku. Sementara di sini udah ada yang tahu surah An-Nur, gampang sekali buka auratnya, banyak gak? Ayan gak dia? Lebih lebih seharap dari orang ayan kan gitu, gitu. Ini gak ada sih orangnya di sini. Buktinya ketutup semua kan gitu. Jelas Bu ya? Mungkin punya persepsi yang salah pada orang itu. Misalnya, ah gak apa-apa aku kan udah tua. Hey, hari gini banyak nenek-nenek diperkosa. Mungkin ada persepsi yang salah. Ya. Wah ini kan anu. Wah banyak deh alasannya. Ribet lah. Bukan ribet lagi, ribet. Cari-cari alasan. Panas lah, gitu ya. Itu karena dia gak tahu betapa panasnya api neraka itu. Semoga Allah lindungi ibu-ibu dan kita semua. Ini semua gara-gara salah persepsi seperti Bani Israel ini. Ternyata argumen mereka kenapa mereka berani berpaling dari kitab Allah, dari hukum Allah, dari aturan Allah yang tertulis dalam kitab, karena dia punya persepsi bahwa mereka gak akan masuk. Kok bisa gak masuk neraka? Ya iyalah, kan Nabi gue anak Tuhan. Bahaya gak ideologi begini? Bahaya. Ada persepsi yang keliru. Udah salah tentang Tuhannya, dia bilang, ya karena Nabi gue itu anak Tuhan, so gue kan inner circle anak Tuhan gitu loh, lingkaran satu anak Tuhan, jadi gak mungkin lah masuk. Kalaupun masuk neraka kan gue punya koneksi supaya dikeluarin yang maksimal 40 hari lah. Itu fakta loh, fakta loh. Karena dulu pernah terjadi sama nenek moyang gue kayak begitu kejadiannya. Itu pun salah persepsi terhadap peristiwa sejarah. Misunderstanding sejarah. Ya. Apalagi sekarang. Inilah ayam. Apalagi yang error dari cara berpikir mereka, pemikiran mereka. Di mana kosletnya pemikiran mereka? Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka diperdayakan dalam agama mereka. Oh, jadi pola beragamanya itu sudah diperdayakan. Kenapa bisa diperdayakan? Gampang sekali kosletnya orang beragamanya. Ikut aliran ini, aliran sesat itu. Kok bisa-bisanya dia seperti itu? Maka nu yaftarun. Oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Rupanya dia sering ngarang nih. Suka bikin-bikin sendiri nih rupanya beragamanya. Rupanya dia sering bid'ah nih. Suka improvisasi sendiri dalam beragama. Dan kesesatan improvisasi itu dimulai dari cara berpikir tanpa alasan, sehingga dia pikir dia sudah beragama padahal sebetulnya menyimpang dari agama. Gara-gara apa? Mau akarnya, dia udah gak baca kitab, gak menyambut seruan Allah, akhirnya tidak mau terikat pada aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Errornya di sini. Dialog antara anak sama ibunya. Apa kata si anak? Mampus gue, kayaknya gue hamil deh gitu. Ini kata si anak. Emaknya bilang, gak mungkin lah. Tapi mah kok kayaknya perutku mual-mual. Udah lah, gak usah ngarang. Nah, tapi belakangan ini kok aku kayaknya suka yang asam-asam deh. Kayaknya aku ngidam. Banci, banci. Lu tuh banci ya, gak usah pernah yang bisa hamil deh. Gitu. Ini berarti ini saya kasih contoh yang paling bodoh. Si Saripudin ini. Jangan juga lah, sering bener jelek ya. Gue gak menyebut namanya sebetulnya. Inilah ketika persepsi bahkan tentang dirinya sudah salah. Maka ibu-ibu sekalian, jangan pernah mengikuti persepsi kita. Kadang-kadang sebetulnya awal mula dari semua kesesatan adalah karena persepsi tunggal kita di mana melihat peristiwa berdasarkan sisi kita. Ini persoalan besarnya. Contoh-contoh, banyak yang marah sama Pak Anggito kasus dana haji ini gara-gara ada framing informasi gitu. Udah plus marah, awalnya jengkel kan, baru presiden cuma usul gitu kira-kira, dan kita gak punya informasi tentang lembaga itu, langsung hajar. Bahaya itu. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan lebih berbahaya lagi kalau itu masuk ke ranah agama. Wah, bisa bom bunuh diri jadinya itu di wilayah yang bukan zona perang. Bahaya itu. Nah, inilah kadang-kadang kita pandainya bijak sini, bukan bijak sana. Ini soal metodologi berpikir secara sederhana. Oke, sekarang sebutkan apa yang menyebabkan Bani Israel itu tidak mengindahkan seruan Alkitab untuk menegakkan hukum Allah. Apa sebabnya? Satu, mengaku kalau tidak akan pernah masuk neraka. Kedua, kalau pun masuk neraka cuma berani saja. Yang ketiga, itu karena sudah terpedaya cara beragamanya. Oke, kenapa dia terpedaya? Karena suka mengada-ngada. Ustadz kan 7 bulanan gak ada nih dalam Islam. Gimana kalau 4 bulanan? Ngotot banget gitu loh. Pokoknya harus ada yang ingin diadakan. Sebab kalau gak ada yang ingin diadakan, rasanya gak serak. Nah, ini namanya pola beragama seret gak seret. Jelas? Di sini hati-hati dalam beragama. Di sini pentingnya ilmu akidah itu. Agar kita punya pegangan. Di sini pentingnya tauhid. Agar kita punya landasan ideologi. Apa-apa tadi Ustaz bilang apa? Disinilah pentingnya akidah, agar kita punya ikatan. Disinilah pentingnya tauhid, agar kita punya landasan berideologi. Saya juga gak paham sih. Ibu paham gak? Kok bisa ya lu paham, gue gak paham, padahal gue ngomong kan gitu. Setiap kalau kita bicara hukum, aturan, itu kan gara-gara ada ikatan gitu ya. Gini nih, kita ini mau arisan, ya. Arisannya 20 orang. Ikatan aturannya adalah, jangan pas udah dapat gak ikut lagi. Ya. Tapi ngomong-ngomong ada gak yang kayak gitu? Banyak atau sedikit? Nah, kalau kita nanya, curang banget curang ya. Pas sudah dapat, udahan. Karena pada orang ini dia tidak punya ikatan, apa namanya, kalau kira-kira sesama anggota waris arisan. Saya tuh gak pernah ikut arisan, tapi karena ibu-ibu, jadi saya kasih contoh yang agak deket. Kenapa? Kenapa dia begitu gampang mengingkari? Kenapa begitu gampang keluar pas sudah dapat? Kan karena tidak punya ada ikatan aturan yang dia pegang. Ya. Tidak ada sistem nilai yang mengikat dirinya tentang kejujuran, tentang kebersamaan, tentang solidaritas, kesiketiakawanan sosial gitu misalnya. Karena tidak ada ikatan itu bagi dia. Bagi dia yang hemat, yang asik buat gue, suka-suka gue. Betul gak kayak gitu? Nah, itu pertama. Ikatan ini, itu disebut dengan akidah itu. Ada sistem nilai yang kita pegang. Salah pegangan sistem nilai, wah kacau. Saya mau nanya, kenapa orang Solo naruh kerisnya, orang Jawa naruh kerisnya di belakang? Kenapa Bang Jampang naruh goloknya di samping? Kenapa orang mana? Orang Minang, orang Sulawesi di tengah? Blok gitu. Pernah melihat orang Minang naruh di belakang? Orang Makassar naruh di belakang? Enggak. Pernah melihat orang Jawa taruh keris di depan? Kenapa? Biar gak sama gitu. Ya ini lu yang gak punya pegangan adat istiadat. Orang Jakarta ini kan udah gak tahu abad. Dia ngerti adat kalau pernikahan doang. Itu pun ukuran cuma pengaminan. Tapi sistem nilai adatnya masih dipegang gak? Wah gak tahu deh gue. Contohnya nenek mama masih berlaku? Hah? Masih bukan urusan materi, gue tahu. Ada yang menikah, seragamnya nanti gue bagi ya, nyumbangnya kagak. Padahal kan harusnya yang bayarin siapa? Nenek mama, hari gini masih bayar? Kagak, yang ada minta seragam. Nggak dikasih seragam? Ngambek. Apalagi, loh kok dia pakai songket, aku nggak pakai? Iya, dia kan keluarga dekat lu bukan? Gitu. Gara-gara urusan apa? Sengket tadi gitu. Ini dunia ibu-ibu yang sedikit saya pernah dengar gitu. Baik. Karena adanya sistem. Ada ikatan itu. Sistem nilai yang dipegang. Tetapi ikatan agama yang ada di dalam Al-Quran, kalau kita pegang, itulah sebetulnya ikatan-ikatan yang sesungguhnya. Sebab ya dunia ini bisa berbeda ikatan. Misalnya kalau makan steak, garpu di kanan atau di kiri? Kiri. Pisaunya golok, belati atau keris? Itu pun soal ikut-ikutan kan sebetulnya etiketnya kan. Ya. Kalau anak gue bilang, aduh steak ini asik banget deh kayaknya. Aduh, cara makannya paling enak tuh kalau digenggam gitu, dicemok-cemok bro. Oh. Etis gak? Menurut? Menurut yang pegang ikatan sekolahnya di perhotelan. Apalagi kuliahnya di Bandung gitu kan? Iya. Di mana fakultas? Ya. NHI gitu. Lalu bagi orang NHI itu enggak minor tebalnya gitu. Enggak minor tebalnya gitu. Itu soal ikatan aja. Tapi bagi anak gue suka-suka lah. Diambil dibolak-balik supaya bumbunya cemok-cemok. Pakai goreng mata dikit. Masing-masing punya ikatan. Mana yang benar? Disinilah kasus perpu itu masalahnya. Disinilah kasus perpu. Pemerintah merasa benar, tapi rakyat melihat ini umatnya sebagian. Nah sekarang untuk membuktikan siapa yang benar kemana? Nah, ada konstitusi yang kita pegang, gitu ya. Tapi kan konstitusi itu pun yang menentukan 9 orang. Sekarang juga lagi ribut presiden threshold misalnya berapa persen? Menurut yang partainya lagi besar harus 20%. Gak bisa gak punya 20% kursi, 20% suara memilih presiden, gak boleh. Nah yang kecil-kecil bilang, boleh. Kenapa gak boleh? Ya tahun kemarin kayak gitu. Boleh tahun kemarin. Yang pegang 20% ini dalilnya apa? Ya kemarin juga gini. Kemarin juga protes. Kenapa sekarang protes? Ya boleh dong. Nah sekarang siapa yang berkompeten untuk memutuskan 20% atau 0%? Adalah badan hukum yang kita percayakan dalam bernegara. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi buatan siapa? Akal manusia. Absolut gak kebenarannya? Mungkin benar, mungkin. Yang absolut kebenarannya siapa? Allah. Kata Pak SBY, enggak boleh ada kekuasaan absolut di Indonesia. Jokowi protes, siapa punya kekuasaan absolut? Kan gitu. Persepsi. Maka yang paling beruntung dalam hidup ini, kita enggak mungkin bisa menyenangkan semua orang dan kita enggak mungkin bisa benar menurut persepsi kita. Maka paling selamat hidup ini, paling enak buat gue. Buat gue nih ya. Saya ingin berada di umat dalam perjuangkan Islam. Karena kalau yang kita perjuangkan Islam, insya Allah benar. Sebab apa yang Allah tuntunkan di dalam Al-Quran pasti benar. Untung gak kalau kayak gitu? Untung. Kemarin saya di Bondowoso. Gara-gara ada foto saya, Amin Rais, Prabowo, sama Pak Kiai. Oleh pihak sana ditanya, loh Ustaz Bakhtiar Nasir ternyata udah kesana ya? Ini gimana nih? Perjanjiannya gak kayak begini nih? Wah ribet deh kalau melihat gambar doang. Karena gambar itu mengandung 1001 persepsi kan? Iya apa ya? Iya. Satu hari ada acara miladnya MUI. Penuh kursi. Saya sama Ustaz Zaitun akhirnya berdiri. Setelah acara baca Quran selesai, supaya gak ganggu acara, asisten bilang, Ustaz ada kursi, tapi di ujung sebelah kanan sana 02. Kalau saya melintasi depan acara ini mengganggu, saya di Balai Kartini berusaha untuk tidak mengganggu. Jadi mau keluar dulu, lewat belakang panggung, supaya gak mengganggu situasi. Pas mau keluar ketemu Pak Tito. assalamualaikum, kita damai-damai, cipika-cipiki, ayo kita masuk Ustaz. Aduh, saya tolak, kasihan, dan kita enggak yuruh, kasihan, karena datang sendiri, masuklah kita bertiga. Itu semua yang di belakang melihat, ada diri apa nih? Iya, pas saya udah duduk berdua, udah umum udah duduk artis saya, Ustaz saya itu di ujung, Pak Tito di mana, gitu duduknya di depan sana, tiba-tiba yang di belakang pernah datang, ada diri apa tadi? Kalau gue bilang, enggak kesamprokan tadi, percaya enggak? Inilah dunia. Sekarang saya harus menyenangkan siapa? Di sini pentingnya tauhid itu. Ya, kita harus punya landasan dari ikatan sistem nilai yang kita anu di dalam hidup ini. Pentingnya tauhid itu. Ya udahlah, kita hanya minta keriduan dari yang tunggal. Gue enggak minta dari lo semua. Pada capek. Itulah landasan ideologi. Jadi kita mantap menjalani hidup itu. Oke, sekarang ibu-ibu mau pakai hijab versi mana? Hah? Ini saya coba kategorisasi ya. Hijab ibu-ibu di sini. Tapi yang udah nggak ada nih hijabnya ini, kerudungnya Benazir Bhutto udah nggak ada di sini. Dulu masih banyak ya, kerudung Benazir Bhutto istilahnya dulu ya. Ya, itu ala-ala perempuan Melayu masa lalu gitu kan, atau kerudung Mbak Tutut berarti. Ya, yang poninya keluar dikit gitu kan. Kalau sekarang udah musim di sini belang gitu. Udah macam-macam lah pokoknya. Nanti kalau ke pesantren Gontor Putri, semua jilbabnya putih kecuali ada yang belang. Di sini batik, di sini putih. Ah, berarti itu lagi kena hukuman. Jangan sampai udah mulai hijab kayak gitu nanti ya. Baik, jadi ini soal disinilah letak errornya, dasar ikatan sistem nilai mereka dan landasan ideologi mereka. Dan pada akhirnya ini pula yang membedakan ketuhanan yang Maha Esa antara yang satu dengan yang lainnya. Nanti akan kelihatan itu ketuhanan Maha yang Maha Esa versi Bani Israel. Ya, kalau versi Bani Israel kan tiga dalam satu, satu mengandung tiga. Dengan yang La ilaha, benar gak? Di sini pula nanti yang membedakan landasannya dalam berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tidak mau terikat ketat dengan ayat 23, dengan aturan Tuhan, dan ada yang mau terikat ketat disiplinnya. Nah, itu masing-masing nanti. Ada yang mau make dalam bernegara, ada yang tidak mau pakai. Boleh beragama masuk domain individu. Agama gak usah ikut campur dalam urusan negara. Ada gak kayak gitu? Ada? Ada. Jangan bawa-bawa agama dong ke korps kita. Korps kita ini harus netral. Sebab NKRI itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi ada yang Bhinneka Tunggal Ika-nya terikat dengan ayat 23, ada yang tidak mau terikat. Misalnya Ustaz, bukan Ustaz lagi nih, gak usah pilih-pilih gubernur berdasarkan agama Ustaz. Seandainya Ustaz mesti naik pesawat, memang Ustaz tanya pilotnya agamanya apa? Gue tonjok loh. Karena dia enggak punya ikatan terhadap surah Al-Maidah 51, surah Al-An'am, atau surah An-Nisa dalam memilih pemimpin. Atau karena belum update kali ustaz yang satu ini. Sehingga dia pikir, sudahlah ustaz mau kemana, naik saja bus itu, enggak usah tanya apa agamanya. Insya Allah sampai ke tujuan. Bukan tujuan-tujuan, sudah. Gue sentil juga lu hidung lo. Nah, jadi ada yang Bhinneka Tunggal Ika-nya mau terikat dengan hukum Allah, ada yang tidak mau. Nah, itu masalahnya. Sekalipun sudah diberitahu, ya sudah diberitahu, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin, kan gitu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinmu. Dengan meninggalkan orang-orang yang beriman, enggak boleh. Tapi enggak punya landasan ideologi tauhid ini. Karena dia tidak melihat Al-Qur'an adalah sebuah sistem hukum dalam seluruh aspek kehidupan. Dia maunya Al-Quran itu gak boleh masuk ke korps dia, gak boleh masuk ke perusahaan dia, gak boleh masuk ke negara, gak boleh masuk ke partainya, gak boleh Quran itu. Ini negara demokrasi. Ada gak kayak gitu? Hah? Nah inilah bedanya. Jelas? Konkret? Nah ibu-ibu mau yang mana? Hari ini nih keluar dari sini. Mau sama kayak ayat 23 gak nih jenis manusianya nih? Jenis 23 nih lihat, jangan mau-mau aja, baca dulu tadi lo apa nih? Parah loh nih. Hah? Udah dikasih Al-Quran, Al-Maidah 51 misalnya. Udah tahu ya? Udah diajak berseru memilih pemimpin. Kalau orang Islam memilih pemimpinnya yang membawa aspirasi Islam, insya Allah umat Islam gak susah. Ya. Contoh, Pak Gubernur, calon gubernur yang bilang, Ustaz, ini nih kita nih kalau lebaran di Jakarta garing banget, kering banget. Takbirannya gak ada, sepi banget. Ya. Dulu waktu saya di Kauman di Jogja, waduh rame. Terasa sekali lebaran di Jakarta ini gak. Ya salah lu, kenapa lu pilih anggota dewan? Kenapa lu pilih pejabat-pejabat yang gak mau terikat sama agama? Dia cukup berKTP Islam aja. Makanya jauh-jauh hari dia udah larang takbiran. Udah. Ustaz punya ide gak? Punya. Gini, nanti malam takbiran supaya orang gak ngebut-ngebutan takbirannya syahdu, bikin lomba mobil hias per kelurahan atau per kecamatan. Kalau mobil hias ngebut gak? Enggak. Jadi kira-kira aman gak dari kebut-kebutan? Aman. Nanti dinilai utusan perkelurahan nanti kumpulnya di wali kota masing-masing konsentrasinya. Utusan perkecamatan atau utusan per kota madya itu kumpulnya di pusat di Monas misalnya. Yang di setiap kota madya yang menilai dan mendapatkan tropinya adalah wali kota. Jadi se-Jakarta Selatan pemenangnya adalah Kecamatan Duren Sawit, padahal itu di timur kan, gitu kan gak mungkin. Senang kan? Dan dapat trofi. Penilaiannya karena hiasannya paling bagus, paling tertib, paling disiplin, tidak melanggar rambu-rambu jalan. Senang gak orang akhirnya bertakbiran? Tapi kalau sudah seujon terhadap takbiran karena kuping iblis takut sekali dengar takbir, salah dituduh-tuduh, salah. Ini setuju, oke Ustaz kalau itu siap kita tahun depan kita gituin. Setuju? Setuju. 10 lah, jangan setuju. Ini kalau kita punya pemimpin sesuai dengan aspirasi kita. Tapi ada aja kan kelompok sana yang gerah aja, bahwa sudahlah, lakum din hukum. Jadi kira-kira mau terikat dengan hukum Allah? Nah, sekarang udah kasih tahu sebabnya. Jadi mulai hari ini jangan ngarang bebas dalam beragama. Ya, contoh ngarang bebas itu satu, ini udah tradisi di keluarga kami. Nah lo, gawat ini. Bahaya nih kalau begini. Gak boleh punya persepsi-persepsi sendiri. Nanti kayak banci tadi ngira dirinya bakal. Itu salah persepsi terhadap diri sendiri. Nah sekarang supaya ikatan kita terhadap hukum dan aturan Allah semakin kuat, perhatikan ayat 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Nah sekarang di sini ancamannya. Bagaimanakah nanti nasib mereka apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat? Hari kiamat yang kriterianya apa itu? Yang tidak ada keraguan tentang adanya. Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dianiaya. Jadi, di ayat ini kita diberitahukan, diinformasikan tentang akibat dari pilihan-pilihan ideologi kita. Semua ikatan-ikatan sistem nilai yang kita anut pasti akan ada balasannya. Yang longgar, yang ketat, yang disiplin, yang melanggar, ada balasannya enggak? Ada. Silakan pilih. Ustaz, saya mau deh terikat sama ikatan disiplin Al-Quran, tapi 50% aja ya. Silakan. Etius. Ada ikatannya, aku sanggupnya 70%. Kenapa? Ya 70% cukuplah. Takutnya nanti kalau kelebihan surganya kelewatan. Tapi ada yang bilang, aku pengen 100%. Pokoknya aku harus berjuang 100%. Walau sekarang aku baru dapat 60%. Masuk surga gak kayak ini? Masuk. Karena dia sudah bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya. Dinilai oleh Allah dari niatnya dulu sama usahanya. Gitu. Jadi masing-masing ada balasannya. Sekarang saya mau tanya, di dalam ayat 25 ini sebutkan kriteria hari pembalasan itu. Satu, tidak diragukan lagi adanya. Ini penting nih. Ini menjadi solusi bagi mereka-mereka yang masih suka berpaling. Mungkin solusinya bagi orang seperti itu harus diingatkan. Ada loh hari judge and punishment. Dan itu absolutely adanya pasti itu. Ibu-ibu yakin gak akan ada hari pembalasan? Ragu gak? Jangan-jangan pernah mikir ragu kali. Kayaknya setelah kematian gak ada lagi di apaan. Kita juga gak pernah dengar. Memang pernah dengar orang disiksa? Pernah? Orang kalau udah mati, mati aja lagi. Gak usah ngarang deh. Kayak pernah ke akhirat aja. Ada gak kayak gitu? Ya, bukan Indonesia nih ceritanya nih. Oke, kriteria kedua apa? Kriterianya hari pembalasan apa? Disempurnakan pembalasannya. Ya, jadi yang tadi ngambil paket 50%, azabnya berapa? Dapat itu. Tapi kalau mengingkari 50% yang lain, azabnya berarti 100% ini. Yang ngambil paket 70% dia azab berapa? 30. Disempurnakan dari sisi perbuatannya. Tapi kalau dia berbuat baik, wah berlipat. Yang tadi niatnya 100, tapi tercapainya cuma 60, dibalas berapa? 100. Ah, ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kriteria ketiga hari pembalasan itu apa? Ini penting loh, Bu. Diam-diam saya berpura-pura bertanya, sebetulnya saya sedang menghujamkan sebuah landasan ideologi. Pemahaman ini. Kalau Ibu selalu ingat akan kriteria hari akhirat seperti ini dengan tiga konten utama, dengan tiga komponen hari pembalasan ini, Ibu akan punya landasan ideologi yang kuat. Apa kriteria yang ketiga? Tidak akan ada yang dizalimi, dirugikan, dipotong hak-haknya, enggak ada. Semuanya selain disempurnakan, tidak ada yang. Kalau di dunia ini disempurnakan hak kamu, tapi karena kamu kemarin absen, masih dipotong gak? Ikhlas gak dipotong? Ikhlas karena tahu gak masuk kan? Tapi di akhirat gak ada tuh gitu-gitu. Gak ada yang dizalimi. Karena awal bulan kamu niatnya mau kerja sebulan penuh, gak mau absen, mendadak emergensi, anak sakit, Allah tahu. Kalau kantor gak mau tahu, yang Allah balas kepada kamu pahala kerja satu bulan. Kalau kantor potong, gak mau tahu, anak lo sakit, suami lo ngambek, gak ada urusan. Betul gak? Kata si suami, oke, kamu ke kantor, aku ceraikan. Terpaksa hari ini melayanin dia dulu yang lagi mabok. Nah, setelah itu bisa kerja lagi besoknya. Misalnya gitu ya. Kantor mau tahu gak urusan rumah tangga kita? Enggak. Yang digaji sesuai yang masuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala zalim gak? Enggak. Kantor, giliran Anda berprestasi, dikasih jalan-jalan ke Paris. Giliran gak berprestasi, dipecat, gak ada lagi pahala-pahala yang kemarin itu gak dihitung lagi. Terus kemarin aku ke Paris gimana tuh? Itu bodo amat. Urusan lu sama si amat. Sama gua bodo. Allah Subhanahu wa taala wa hum la yuzlamun. Gak akan mereka dianiaya. Oke, selesai pelajaran, saya mau nanya evaluasi sekarang. Masuk gak pelajarannya? Ada orang dikasih nikmat berupa Alkitab. Udah dikasih Alkitab, dipanggil lagi. Kalau Allah manggil berarti dengan semua fasilitas lo. Pasti udah sampai pesan itu. Apa itu perintahnya? Agar berpegang pada hukum aturan Allah. Ya, pertanyaannya. Pada ayat berapakah itu? Ya, dikecoh dikit dulu. Pertanyaan kedua. Kepada siapakah ayat ini ditujukan? Kepada Bani Israel. Ya. Saya bacakan dulu hadisnya, sabab nuzul ayat 23-24. Dari Ibn Abi Hatim dan Ibn Munzir dan Ibn Ishaq dari Ibn Abbas kala. Satu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya Al-Midras. Dan di dalamnya ada orang-orang Yahudi. Di dalam rumah si Midras yang orang Yahudi lagi kumpul ini, Rasul mengajak mereka kepada Allah. Faqala lahu. Kemudian berkatalah kepadanya Naim bin Amru wal Haris bin Zaid. Ada orang Yahudi namanya Naim bin Amru dan Haris bin Zaid. Berkata kepada Rasul, ala ayyidinin anta ya Muhammad. Eh Muhammad, apa agama kamu? Kamu yang ajak saya ini, dasarnya agama apa? Qala ala millati Ibrahim wa dini. Saya mengajak kalian mengikuti millah Ibrahim dan agamanya Ibrahim. Qala, hai Muhammad, perlu tahu ya, fa inna Ibrahim kana Yahudian. Eh, Ibrahim itu orang Yahudi loh, jangan ngaku-ngaku, jangan klaim-klaim Ibrahim itu Islam loh. Itu kira-kira. Faqala lahum Rasulullah SAW, Rasul lalu menjawab keduanya, fahalumma ila Taurah, fahiyya bainana wa bainakum. Oke, kalau you mengira bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi, sekarang ayo kita buka Taurat. Persepsi kamu itu benar atau salah menurut sumber hukum ini? Biarlah si Taurat inilah yang menjadi hukum di antara kita, penengah di antara kita. Setuju? Apa? Fa'abaya alaihi. Enggak pakai Taurat. Itu udah hafal kok. Oh, belum tentu kalian hafal. Udahlah, gak usah pakai Taurat-Tauratan. Ini udah keyakinan kita kok selama ini. Kamu siapa sih? Udah nenek moyang kita kayak begitu, bahwa Ibrahim itu agama Yahudi, udahlah. Gak mau buka Taurat. Gara-gara itu turunlah ayat ini. Oke, ayat ini turun kepada siapa? Sebutkan dua nama Bani Israel yang ada dalam cerita sebabun nuzul tadi. Siapa? Tunjuk tangan. Ya betul, Naim bin Amru dan Haris bin Zaid. Saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Amin. Semuanya, ngajak yang lain ya. Amin ya Rabbal Alamin. Anak siapa sih pinter? Seneng banget lakinya punya bini kayak gini nih. Ya Allah, bahagianya punya bini kayak gini tuh laki-laki. Telat gue. Baik. Jadi ini turun pada kaum ya Bani Israel, kaum Yahudi itu. Oke. Apa yang disebutkan di dalam ayat 23 tentang sikap Yahudi ketika turun kepada mereka Alkitab dan diajak kepada hukum Allah? Bagaimana sikap mereka? Berdasarkan ayat jawabnya. Oke, berdasarkan ayat jawabnya. Jawabnya pakai ayat Al-Qur'an. Sebutkan bagaimana orang Yahudi menyikapi Alkitab yang berisi tentang aturan dan mereka diajak untuk menegakkan aturan itu. Bagaimana sikap mereka? Pakai ayat jawabnya, angkat tangan. Iya ya tawalla fariqum minhum wahum. Ulangi sama-sama. Nggak usah ngeliat ke depan, udah saya hapus. Jawabannya adalah Thumma yatawalla fariqum minhum wahum mu'ridun. Apa artinya? Ya. Sebagian dari mereka, tentu di sini sebagian besar, yang enggak berpaling cuma sebagian, hatinya berpaling, badannya membelakang. Sebetulnya diam-diam ini dalam beberapa urusan agama banyak di antara kita kayak gini juga kelakuannya. Benar enggak? Tadi misalnya dalam urusan bernegara, ya. Mau enggak pakai Quran? Enggak mau. Takut ya? Di kantor banyak enggak pakai ginian? Banyak di kerjaan. Ya sudah. Inilah hidup ini. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan penyebab keberpalingan mereka itu. Apa sebabnya? Satu, mereka menyangka bahwa tidak akan masuk. Kedua, ya, kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari saja. Yang ketiga, ini karena suka mengada-ngada dalam beragama. Akhirnya, ya, menyimpanglah beragama mereka. Oke, sekarang siapa yang bisa menyebutkan ini dengan ayat? Ya. Dulu. Kamu dulu. Tar. Saya senang. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'durat. Faghrahum fi dinihim maka nuwatarun. Betul sekali 100. Sudah punya suami? Sudah? Ya Allah, bahagianya calon suami kamu nanti nih. Udah saya tekin satu, cariin jodohnya nanti yang bagus-bagus ini. Ya, jawabannya tepat sekali. Sebetulnya semua bisa, cuma banyakkan tawadhu lah ya, nggak mau. Takut dipuji kayak Ustaz tadi, oleh kayak itu nih tadi dipuji, takutnya saya tuh riya gitu. Saya tahu ibu-ibu semua ini menjagalah. Ya, dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa ghorrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Oke. Apa ancaman bagi orang yang seperti di atas tadi itu? Sekaligus solusinya sebetulnya. Menurut ayat 25. Apa ancaman bagi orang yang berpaling? Tapi sekaligus juga solusinya supaya kita tidak seperti mereka. Satu, apa? Meyakini bahwa hari kiamat akan datang. Hari pembalasan itu pasti akan? Sebutkan kriteria hari pembalasan terkait dengan kasus seperti ini. Satu. Oke, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang ketiga, yang kedua. Disempurnakan balasannya. Yang ketiga. Ya, tidak ada sedikit pun dizalimi. Oke, sekarang tolong jawab pakai ayat. Angkat tangan. Iya, sampingnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza jama'nahum yawmin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Oh, bagus sekali. Fa kaifa idza jama'nahum yawmin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun. Oke, kesimpulan. Siapa yang bisa mengambil manfaat dari ayat ini, silakan tadaburnya hari ini. Dari mempelajari ayat 23 sampai ayat 25 ini, kira-kira ibu-ibu sekalian ini dapat pencerahan apa kira-kira? Silakan angkat tangan. Ustadz, setelah saya pelajari dari tadi nih ya, nah gitu ya, kayaknya di ayat 23 begini deh, di ayat 24 begini deh gitu, 25 gini deh gitu. Oke, silakan mikir sampai azan sehingga selamat dari tuntutan. Tapi kalau sudah ada yang lebih dulu dapat, boleh angkat tangan. Ya, kasih mic ke sana. Kasih. Oke. Kalau saya sih melihatnya dari ayat berapa? Dari ayat keseluruhan pertama. Keseluruhan. Iya. Al-Qur'an itu kan di dalamnya banyak ya. Tadi ada dibilang law atau undang-undang, ada ya, sejarah, ada kisah-kisah. Bagus. Pertama sih saya melihatnya adalah sejarah itu pasti berulang. Sejarah pasti berulang. Oke. Okay. Karena itu kenapa di dalamnya Allah banyak menceritakan sejarah? Ya. Bagus nih sebetulnya. Sebentar setelah selesai aja sempurnakan ya. Ini bagus.